Noi, Kinoi, di mana kau? Kinoi, kemana nih anak? Noi, Kinoi, Kinoi, Kinoi. Ya mak, Kinoi di sini. Aduh, dari mana kau, ha? Dari tadi mak panggil-panggil tidak menyaut. Tuli ya? Tidak mak, Kinoi tidak tuli. Kinoi cuma tidak dengar. Tidak dengar ya tuli tahu? Dasar tolol. Mak manggil-manggil Kinoi di sini, sedangkan Kinoi nonton televisi di rumah tetangga sana. Mana Kinoi dengar? Jadi kau baru nonton TV ya? Padahal dari tadi emak suruh Kinoi belajar. Sekarang Kinoi mau melawan perintah emak ya? Kinoi tidak melawan mak. Abis nonton TV, baru Kinoi mau belajar. Sekarang Kinoi mau belajar. Nih lihat bukunya. Kau tahu sekarang jam berapa Kinoi? Tadi dalam film di televisi Kinoi lihat jam 7 mak. Kinoi. Itu sih jam di film. Dasar tolol. Sekarang ini sudah jam 11 tau. Hah? Sudah jam 11 mak? Kalau gitu Kinoi harus tidur supaya tidak bangun kesiangan. Nah iya kan? Gara-gara nonton TV kau jadi tidak belajar Kinoi. Abis filmnya bagus sih mak. Mak mau tidak Kinoi ceritakan? Sudah. Ayo tidur. Aduh, jangan dijewer, Mak. Sakit, Mak. Ibu, yuk kita dengarkan standar cerita Kini Makin Api. Selamat berjumpa dengan standar cerita. Dalam kisah lagu dan cerita yang mulia, mari kita dengarkan, mari kita nikmati standar cerita Makin Api. Selamat jumpa kawan-kawan dengan Kinoi. Dengan sanggar cerita yang kali ini akan mengisahkan kehidupan sebuah keluarga miskin yang dihuni oleh emak dan anaknya yaitu Kinoi. Kisahnya diberi judul Robot si Kinoi. Jalan larut malam. Kinoy. Kau memang lucu, Kinoy. Kakek botak. Siapa? Kok tahu nama Kinoy? Kinoy. Siapa yang tak kenal pada Kinoy? Anak yang terkenal nakalnya di kampung ini. Kek, apa yang kakek bawa tuh? Oh, ini. Ini namanya robot, Kinoy. Ini robot mainan cucu-cucu kakek. Seperti yang ada di TV ya, kek? Betul-betul. Seperti yang kau lihat di TV semalam. Lucu ya, kek? Sangat lucu dan pandai bicara. Bisa bicara? Iya. Apa benar, kek? Baik, kau buktikan ya. Halo, juga. Nama saya robot. Robot? Kau anak siapa? Saya dibuat oleh Profesor Gurdik. Profesor Gurdik? Siapa Profesor Gurdik? Itu kakek. Kakeklah Profesor Gurdik. Oh, kakek seorang profesor. Nah, Kinoy, kau tahu apa arti profesor? Kinoy tidak tahu. Tapi Kinoy pernah dengar di televisi. Nanti kalau Kinoy sudah besar, ya, Kinoy pasti tahu arti profesor. Halo, Kinoy. Kau sudah belajar belum hari ini? Belum. Kalau begitu, kau anak yang malas, Kinoy. Kinoy tidak malas kok. Setiap hari Kinoy membantu emak. Tapi mengapa kau tidak belajar? Abis Kinoy disuruh tidur sama emak. Mengapa Kinoy disuruh tidur sama emak? Karena hari sudah terlalu malam. Mengapa hari sudah malam Kinoy belum belajar? Kinoy nonton televisi. Mengapa Kinoy nonton televisi? Karena di TV banyak hiburan dan banyak yang aneh-aneh yang Kinoy tidak tahu dan yang Kinoy ingin tahu. Nonton TV bagus sekali, tapi jangan sampai larut malam. Sebaiknya untuk anak-anak supaya kau nonton di sore hari saja. Kalau Kinoy mau nonton di sore hari, yang punya televisi tidak memperbolehkannya. Dan lagi pula televisinya belum dihidupkan. Kau belum punya TV sendiri. Mak Kinoy orang miskin. Mana mungkin bisa beli televisi? Jadi Kinoy ingin punya televisi? Ingin sekali, kek. Profesor. Nah, baiklah. Kakek akan memberikan robot ini pada Kinoy. Dan kakek harapkan dari robot ini, Kinoy akan mendapatkan televisi. Dari robot bisa mendapatkan televisi? Bagaimana caranya, Profesor? Caranya mudah sekali. Dengarkan kata-kata ini, ya. Pertama, niat. Kedua, berpikir. Ketiga, bekerja yang baik. Dan yang keempat, berhasil. Nah, Keempat kata-kata ini, kalau dirangkaikan, pasti akan menjadikan Kinoy mendapatkan televisi dari robot ini. Nah, terimalah, Kinoy. Baik, Profesor. Oh iya, Kinoy belum mengerti cara menghidupkan dan mematikannya. Oh, mudah. Lihat begini ini. Dan mematikannya begini. Nah, mudah bukan? Nah, Kinoy, rawatlah baik-baik robot ini, ya? Baik, Kek. Sekarang kakek akan melanjutkan perjalanan, ya? Sampai jumpa, Kinoy. Terima kasih banyak, Kek. Selamat jalan, Kek. Kinoy, sudah, ayo bangun, cepat mandi, hari sudah siang. Mandi dan berbusana, dan setelah makan pagi, Kinoy berangkat ke sekolah. Di sepanjang perjalanan, pikirannya terus dihantui oleh mimpinya semalam. Yang pertama, niat. Apakah artinya ya? Aku ingin memiliki televisi. Apakah niatku ingin televisi? Ya, betul. Niatku pasti itu. Apa-apaan kau, Noy? Bicara sendiri saja, seperti orang gila. Iya, niat. Hah? Niat? Siapa niat, Noy? Saya kan Ujang. Iya, Jang. Saya baru melamun. Sudah, jangan melamun. Mari, kita cepetan jalannya. Kinoy, masa siang-siang begini melamun di bawah pohon? Apa sih yang kau lamunkan? Robot, Mak. Kinoy ingat robot. Mimpi saja kau pikirkan terus. Lebih baik kau beristirahat di rumah saja, Noy. Ba- Baik, Mak. Dasar, si Mak bawel. Orang lagi asik istirahat di sini, disuruh ke dalam. Rupanya, setelah pulang sekolah pun, si Kinoy masih saja memikirkan mimpinya. Dari bawah pohon, ia pindah ke tempat tidur. Yang kedua, berpikir. Apa maksudnya ya? Kalau aku ingin televisi, berarti aku harus beli. Beli harus dengan uang. Dari mana aku dapatkan uang sebesar itu? Tapi, uang harus dicari. Besar atau kecil, harus dicari. Aku harus berjualan agar mendapatkan uang. Apa yang harus aku jual? Aku ada akal. Kinoy lompat dari tempat tidurnya. Mau kemana dia? Dia berlari-lari menuju ke hutan. Apa yang akan diperbuat? Sebuah pohon dirobohkan. Untuk apa? Oh, rupanya si Kinoy sudah membawa alat-alat tukang kayu. Dibelah-belahnya kayu-kayu pohon itu. Kemudian diambilnya pisau, diraut-rautnya kayu itu. Untuk apa? Oh, sepertinya sedang membuat kepala. Seperti wayang golek. Nah, kepalanya seperti ini. Badannya seperti ini. Kaki dan tangannya seperti ini. Rupanya si Kinoy membuat patung dari kayu. Patung gambar siapa? Sepertinya sih seperti robot-robotan. Ya, si Kinoy membuat robot-robotan dari kayu. Я твой слуга, я твой работник. Я твой слуга, я твой работник. Ada apa tuh? Anak-anak pada kumpul. Seperti ada yang ditonton. Iya ya. Ada apa ya? Yuk kita lihat. Ayo. Ayo, ayo mari lihat. Ini boneka dari kayu. Namanya robot. Ia pandai bicara, pandai menari, dan pandai bernyanyi. Pandai bicara? Coba, coba tunjukkan. Baik, baik. Nah, tanyalah pada robot ini. Dia akan menjawab. Heran? Masa bisa bicara? Saya juga heran. Kak Kinoy, Elis mau tanya sama robot. Tanyalah sesuka hatimu. Ayo. Robot yang bagus. Elis pengen baju baru. Bagaimana caranya mendapatkan baju baru? Gampang. Adik Elis yang cakep. Adik harus berhemat. Berhemat? Kalau adik Elis mendapatkan uang dari ayah atau ibu, harus ditabung. Jangan banyak jajan. Ditabung? Iya, ditabung. Nanti kalau sudah terkumpul banyak, baru diambil dan dibelikan baju baru. Gampang kan? Iya betul, iya betul. Iya betul, iya betul. Iya betul, iya betul. Iya betul. Baik Kak Robot, Kak Kinoy, terima kasih. Blang timplung, blang timplung, blang timplung, blang blang, blang blang, plung. Kak Kinoy, Eti mau tanya. Ayo, mau tanya apa di Keti? Bagaimana caranya supaya naik kelas? Gampang, gampang sekali. Gampang bagaimana? Setiap hari, Rik Eti harus belajar dengan sungguh-sungguh. Harus belajar? Betul, dengan belajar, Rik Eti pasti naik kelas. Sungguh? Sungguh, pasti berhasil. Terima kasih Kak Kinoy. Sekarang robotnya menari dong. Boleh, boleh. Nah, 1, 2, 3. Dedung dupla, dedung dupla, dedung dupla, dedung dupla, plak plak plak plak. Iya, dedung dupla, dedung dupla, dedung dupla, dedung dupla, plak plak plak plak plak. Goyang kanan, goyang kanan, goyang kiri, goyang kiri. Tangan berayun, tangan berayun. Menggak menggok, menggak menggok. Mundur ke belakang, mundur ke belakang. Maju ke depan, maju ke depan. Dudung dumplak, dudung dumplak. Maju ke depan, maju ke depan. Goyang kanan. Wah, kalau kawan-kawan melihat pasti akan tertawa terkekeh-kekeh. Kinoy sambil memegang boneka kayu robot menari-nari dengan iringan musik dari suaranya yang menonton tanpa sadar ikut menari-nari. Kalau pantat Kinoy jendol ke belakang, semua ikut ke belakang. Tampaknya semua anak terbawa dengan permainan Kinoy. Mereka semua bergembira. Mengapa kita semua ikut menari? Iya, iya, iya. Mari-mari kita berhenti. Kak Kinoy, berhenti, Kak. Memang capek. Sekarang robotnya bernyanyi. Hore, robot bernyanyi. Supaya lebih meriah, kita bernyanyi bersama. Kak Kinoy, katanya robotnya yang berbicara. Tapi kok Kak Kinoy sendiri yang bicara? Nah, ini baru pertanyaan yang benar. Iya ya, Kak Kinoy sendiri yang bicara. Iya. Iya, kita dibohongin, kita dibohongin. Tidak. Nah, adik-adik dan kawan-kawan semua, mari kita merenungkan. Adakah kayu bisa bicara? Hah? Tidak ada. Iya, pasti tidak ada. Tidak ada. Nah, makanya Kak Kinoy yang menjawab. Sebab kalau Kinoy tidak jawab, permainan ini tidak akan berlangsung. Dan karenanya akan sunyi, sepi, dan tidak akan bergembira. Tetapi, ada boneka. Baik yang dari kayu, dari plastik, dari kapas, ada yang bisa bicara. Aneh, mana bisa? Iya, mana bisa. Di kota-kota besar, ada boneka seperti itu. Di kota sudah ada? Iya, tapi semua itu karena sudah diberi suatu alat yang isinya rekaman suara. Alat itu mungkin tape recorder dan rekamannya ada dalam pita kaset yang kalau dihidupkan, boneka itu akan bunyi. Bunyinya seperti apa? Macam-macam. Ada yang seperti ini. Ae. Bayi menangis. Ada juga yang seperti ini. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan berbahagia. Nama saya Kinoy. Kak Kinoy, Eti beli deh robotnya. Elis saja yang beli, Kak Kinoy. Nyai saja, Kak Kinoy. Jangan, Ujang saja. Jadi kalian ingin memiliki robot ini? Iya. Baik. Kak Kinoy akan membuat robot sebanyak-banyaknya. Dan siapa yang menginginkan bisa membelinya. Ternyata semua anak-anak di kampung Kinoy menginginkan robot si boneka kayu. Dan Kinoy lalu membuat sebanyak-banyaknya yang kemudian dijual kepada yang menginginkan. Ternyata dari hasil penjualan robot itu, uang Kinoy menjadi banyak. Kinoy terus membuat robot si boneka kayu yang kemudian dijualnya pula ke kampung tetangga. Si Kinoy kini menjadi produsen penghasil boneka kayu. Dari hasil tabungannya, kini Kinoy sudah dapat membeli televisi. Bukan televisi saja yang dibeli Kinoy, tetapi alat-alat untuk memajukan usahanya. Sampai akhirnya, si Kinoy sudah menjadi kata orang. Membuat saya takabur. Nah kawan-kawan, kalau kalian punya cita-cita, ikutilah pesan kakek profesor, yaitu niat, berpikir, bekerja yang baik, dan berhasil.